Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pun jamu tengah lagi Pak? Pun kali tahun. Kali tahun. Kali tahun macam. Aslinya pun di? Masih kerang. Kerang. Kalau mana Pak Meta? Pak Meta nengi. Pabrik lah. Mulai standar ya, ngiri kini. Mulai ini. Pun langsung kacang deh. Dereng lah nung. Kena kayak ngamani ku amang kok. Oh, katang kok sini kini. Ini ke diparingi itu raden, buatan di setiringnya nyebar niku. Ini ke kedai. Ini dibawur kapan ini kini? Kedai di kulit kali pura raden sih. Buatan pecah. Buatan pecah. Tapi ya buatan nopola. Anu alami malah jalan-jalan aneh kacengnya tisu lami nge kacengku udah kaget malah mereka otong rabakan lah kadang pitan hektar lagi ini pak namun ini kan tong ini hektar paling lah kalau ini malah kacengnya ramah ini kira-kira gak harap kacengnya ramah ramahnya itu pun di kacengnya kera dekat meeting. Cinta nih pak? Ini temblak. Ini temblak Pak Nakin. Cara matemun. Sama sambungan. Maaf pak, saya langsung aja pak ya. Saya nggak tahu bahasa Jawa ini pak. Saya pakai bahasa Indonesia. Paham bahasa Indonesia pak ya? Ya. Jadi gini pak, kedatangan kami di sini untuk mengajak orang-orang yang tadinya Muslim, yang sudah masuk Kristen, untuk kembali masuk Islam, Pak. Kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang hak, tinggalkan yang salah, Pak. Sebab penyembahan yang benar itu hanya satu-satunya kepada Allah, Pak. Baik secara akal maupun secara syariat, yang benar itu hanya kepada Allah, Pak. Coba Bapak pikir secara akal yang sehat. Bagaimana bisa kita manusia menyembah juga manusia. Bukankah Yesus itu manusia, Pak? Tidak masuk akal, Pak. Kita sama-sama manusia, menyembah manusia. Yesus itu manusia, Pak. Buktinya, menurut keyakinan orang Kristen, beliau disalib. Betul kan, Pak? Kalau betul dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa melawan, Pak? Ketika dia disalib. Tidak masuk akal, kan, Pak? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat, maha kuasa, yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki. Bukan manusia yang lemah. Kalau Allah bisa nampak di bumi, kalau begitu apa beda Allah dengan manusia, Pak? Manusia nampak di bumi, Allah nampak di bumi. Jadi, tidak masuk akal, Pak, kalau kita menyembah manusia. Harusnya kita menyembah zat yang telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki. Alhamdulillah, Bapak bisa sehat, bisa bekerja, bisa menggarap ladang di sini. Allah berikan tangan kepada Bapak, berikan kaki, berikan mata, telinga, hidung, mulut. Allah berikan nafas. Allah berikan kehidupan. Maka kalau begitu, sudah seharusnya, Pak. Kita hanya beribadah kepada Allah. Karena semua yang kita dapatkan dari Allah, bukan dari Yesus. Dan Yesus sendiri itu, Pak, kalau kita mau lihat sejarah yang sebenarnya, Allah utus untuk mengajak manusia menyembah Allah juga, Pak. Tapi pendeta yang merubah. Pendeta yang merubah mengajak manusia menyembah Yesus. Lalu mereka bilang, kalau tidak menyembah Yesus, berarti nanti masuk neraka. Kan begitu, Pak? Kalau begitu, bagaimana manusia yang hidup sebelum Yesus? Kan Yesus baru lahir pada tahun 1 Masehi. Bagaimana dengan Nabi Adam ketika Yesus belum lahir? Bagaimana dengan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ketika Yesus belum lahir? Kan tidak masuk akal. Kalau Yesus dilahirkan, kita dilahirkan, lalu apa beda kita dengan Yesus? Sama-sama dilahirkan. Kalau mereka bilang, Yesus lahir tanpa bapa, Nabi Adam lebih hebat, Pak. Nabi Adam dan Hawa, istrinya, lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Yesus masih mending. Ada ibunya, Maryam. Atau Bunda Maria. Tapi Adam lebih hebat. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi Allah bisa ciptakan. Jadi, Yesus lahir tanpa bapak, itu bukan menunjukkan dia sebagai Tuhan, Pak. Jadi kita mau ajak bapak menggunakan akal sehat, Pak. Menggunakan hati nurani. Ajaran yang benar itu yang bapak yakini dari kecil, ajaran Islam. Jadi kita mohon dengan sangat, bapak kembali masuk Islam. Mungkin bapak bisa pikirkan, Pak, ya. Iya. Dan kita tidak menjanjikan apa-apa, Pak. Kita tidak mengiming-iming. Insya Allah, kalau bapak masuk Islam, kita memberikan kambing 2 ekor, kemudian sembako, pakaian, dan sedikit uang, Pak. Tapi kita inginkan bapak masuk Islam bukan karena itu. Tapi karena kesadaran, Pak. Karena kesadaran bahwa Islam adalah ajaran yang benar, Pak. Sangat sayang sekali kita, Pak. Kalau hidup di dunia ini sudah susah, bekerja keras, kalau mati masuk neraka. Sayang sekali hidup kita, Pak. Jadi mungkin Bapak bisa pikirkan, Pak, ya. Iya. Dan ini mohon maaf, Pak. Ini ada sedikit sedekah. Karena kita dalam Islam diajarkan untuk saling bersedekah. Mohon Bapak terima ini. Maaf, Pak, ya. Enggak, jangan, Pak. Jangan. Ini bukan karena Bapak masuk Islam, tidak. Bukan, Pak. Tidak, saya tidak paksa Bapak masuk Islam. Saya tidak paksa Bapak masuk Islam. Ini cuma sekedar sedekah. Silakan terima. Terima kasih. Iya. Bapak mau masuk Islam atau tidak, tetap saya kasih sedekah itu. Karena itu ajaran Islam, Pak. Ajaran kita saling memberikan hadiah, memberikan sedekah. Soal Bapak masuk Islam, kami sangat harapkan. Insya Allah masih ada lagi, kami akan berikan. Tapi tentunya kita harapkan Bapak masuk Islam karena suatu kesadaran, Pak, ya. Benar-benar kong sanubari ini aja. Bahwasanya pulau setuju kan gak ada akal. Allah sing maringi segala-galane, sing nyiptakakan langit lan seisine, kok sing diibadahi selain Allah. Umpamanya duwe anak, dinai digede kena sampai dinai panganan dicukupi, tiba-tiba maring wong tuane kok malah begot. Kayak apa perasaan wong tua. Nah seniki Allah subhanahu wa ta'ala ingkang maringi kesehatan, maringi rizki, maringi segala-galanya bisa bernapas dan sebagainya, bisa diberi kemudahan teng alam dunia, katah wonten nopo-nopo, niki disediakan kangge menungso supaya ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala iki sing arep gawe kaken tentrem ning hati lan bisa ngeraih kebahagiaan teng dunia lan akhirat. Jadi aja sampai nang dunia wis susah, kesel, ibadahnya orang maring Allah. Teng dunia sengsara, teng akhirat luwe-luwe sengsara. Jadi kula nyuwun teng bapake mudah-mudahan sokok sanubari berpikir merenungkan bahwasanya ibadah sing bener mung maring Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sing nyiptakaken langit lan bumi lan seisine disediakaken kanggo manungsa supaya manungsa iku ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah lah sing maha mampu, maha kuasa segala-galane. Ya niku nggih dipikir-pikiraken teng bapake nggih. Jadi jangan sampai bapake diparingi status niku oh status masuk Islam boten. Islam boten ngajaraken seperti itu. Mung Islam niku wonten ajaran yen niku hadiah memberikan hadiah teng saudara-saudarane status niku nggih. Ya wong nggih pendak teng ibune teng riko teng sabin nggih nggih teng sabin. Alhamdulillah saya sudah dialog dengan istri bapak tadi. Kita mohon bapak berpikir dulu, kalau bisa secepatnya masuk Islam, Pak, sebelum kematian datang, Pak. Percuma, Pak, kalau kematian sudah datang. Kalau bisa bapak datang ke pondok kami, biar berkenalan dengan saudara-saudara di sana, di Banjarsari, Pak. Nanti kita jemput di Majingklak. Ya, kita jemput dengan mobil di Majingklak, Pak. Insya Allah, Pak, ya, secepatnya. Ya. Islam gue Islam sing agama sing nyempurnakan, agama sing sempurna, agama sing diridhoi. Bahkan sing sapa wonge luru agama selain agama Islam, mongko bakal rugi mbuh teng dunya utawa benjing teng akhir. Sebab kalau selain Islam ibadah napa? Sanes teng Allah. tentang Yesus. Yesus masa di salib Buddha telanjang kayak kain. Padahal kan umpamanya dianggap Allah maha mampu, orang gelem disalib, mbok disiksa kayak gue. Itu orang-orang Kristen itu sebetulnya melecehkan Yesus, Pak. Justru malah melecehkan. Melecehkan. Orang pakai celana dalam, dilihatin banyak orang di gereja, coba. Dipajang di rumah-rumah mereka. Pakai celana dalam. Apa Tuhan gak bisa beli baju apa? Ya kalau Tuhan bisa menciptakan langit lan seisine, kok sampai telanjang kalau gue? Orang tuwe baju. Disalib maning. Ya kayak gue mudah-mudahan dipikirkan, mungkin-mungkin Allah memberikan hidayah, Pak. Kita sama-sama meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yaitu dengan satu prinsip, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Sebab Allah sing paring segala-galanya tengkulo sedoyo. Ya kata senikung, ya Pak. Ya nyawun sagungnya sampunten, mbok pilih. Bapak kayak ngerosot mengganggu sih, nyambet damar. Ya, mohon maaf Pak ya, sudah mengganggu kerjanya. Ya kita ziarah datang ke sini karena sama-sama bersaudara. Kita merasakan bersedih dengan saudara-saudara kita, maka kita ya kunjungi ke sini. Mari kita sama-sama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan Islam. Karena Islamlah agama sing diridhoi, sing sempurna. Ngarep ngantarakan kebahagiaan teng dunia dan teng akhirat. Ya pun nggih Pak, kula nggih badhe terasi sawang. Nggih monggo. Nggih monggo dipikir-pikir monggo. Iya. Mari Pak ya. Iya.